Dari kesyirikan-kesyirikan dan kekurangan-kekurangan, tanzihan yaliku bi'izzatihi subhanahu, dengan pensucian yang pantas bagi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk bertasbih. Sabbih fil amr, kata perintah. Sabbih, kata Allah, bertasbihlah kalian. Apa artinya bertasbih? Artinya bertasbih mensucikan nama Allah azza wa jalla dari kesyirikan-kesyirikan. Ya, karena yang namanya kesyirikan itu sangat-sangat dibenci oleh Allah azza wa jalla. Ya, dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah azza wa jalla. Dosa yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah kalau mati membawa dosa syirik. Sehingga kita semuanya harus mensucikan Allah azza wa jalla dengan cara tidak berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka hakikatnya telah merendahkan Allah, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita harus mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan. Banyak orang mensifati Allah dengan yang enggak pantas. Banyak orang, manusia yang memberikan sifat-sifat kepada Allah dengan sesuatu yang tidak pantas. Ya. Kemudian disebutkan di sini nama Allah Al-A'la. Al-A'la artinya yang maha tinggi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sangat tinggi, maha tinggi, paling tinggi. Ya. Yang tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah Azza wa Jalla. Lah, tingginya Allah Azza wa Jalla, ya, sifat ulu itu adalah ulu zat, zatnya Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu zatnya di atas. Sebagaimana Allah juga tinggi sifatnya, tinggi kedudukannya. Ya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung lagi sifat-sifat dan kedudukannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang mulai ini menjadi bantahan kepada mereka, atau bantahan bagi mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah itu ada di mana-mana bersama kita. Ya, barakallahu fikum. Adapun yang mereka jadikan hujah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan penglihatan Allah, penjagaan Allah, atau pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya. Adapun zatnya, maka Allah berada di atas langit. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang telah menciptakan, ya, segala makhluk. Ayatul khalaqal makhluqati. Dialah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Fa'atqana khalqaha. Dan Allah mengokohkan, menyempurnakan, ya, penciptaan makhluk tersebut. Ya, wa ahsanahu, dan Allah azza wa jalla memperbagus. Fa'ana azanallahu yakum. Semua yang Allah ciptakan dari makhluk itu penuh dengan kebagusan, ya, penuh dengan perkara yang sangat-sangat bagus, ya, semua dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. ya, ditempatkan pada tempatnya, begitu sempurna penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallazi qaddara fahada, dialah Allah yang telah menetapkan takdir-takdir. Semua makhluk sudah Allah tetapkan takdir-takdirnya. Ya. Ukuran-ukuran untuk makhluk tersebut, mulai dari umurnya, rezekinya, bahagianya, celakanya, ya, akhir kesudahannya, semuanya sudah Allah tetapkan. Allazi qaddara wa jama'al muqaddarat. Demikian juga, ya, Allah Azza wa Jalla di sini qaddara jami'al muqaddarat. Allah telah menetapkan seluruh ukuran-ukurannya. Fahada kullu khalqin ila ma yunasibu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk dengan yang sesuai, yang pas. Ya, makhluk ini ya melakukan demikian, yang sana melakukan demikian. Itu adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla dan itu pas dan tepat untuk makhluk tersebut. Semua yang Allah tetapkan dari takdir itu pada puncak hikmah yang ya sangat tinggi. Walladzi akhrajal mar'a. Ya. Walladzi anbatal kana wal al-akhdar. Dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan-rerumputan yang hijau. Masyaallah. Rerumputan yang hijau yang merupakan makanan ternak dengan berbagai macam jenisnya. Itu merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, disebutkan di sini sebagai bentuk tanbih buat kita akan tumbuhnya rumput-rumput tersebut. Ya, itu merupakan perkara yang barakallahu fikum bermaslahat buat kita ya dan juga hewan-hewan ternak kita. Kemudian faja'alahu ghusaan ahwa. Setelah itu Allah menjadikan rumput-rumput tersebut menjadi kering dan menghitam. Faja'alahu ba'da dzalika hasyiman jazira. Allah menjadikan rumput-rumput yang dulunya hijau, yang dulunya segar, itu menjadi kering, berubah ila sawad, menjadi hitam ba'da ihtirari. Padahal dulunya dalam keadaan berwarna hijau. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sanuqri'uka falam tansa. Maka kami akan membacakan kepada engkau wahai Nabi Al-Qur'an ini. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Illa masyaallah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Fatar mana azan Allah yakum. Di sini Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan sanuk li'uka. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran. Karena yang Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma menerima. Ya. Setelah itu Nabi menyampaikan kepada umatnya. Sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal Qur'an qira'atan la tansa. Kami akan bacakan kepada engkau wahai Rasul satu bacaan Al-Qur'an yang mana engkau tidak akan melupakannya illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah salah dalam menyampaikan Al-Qur'an. Rasulullah SAW enggak pernah keliru ya dalam menyampaikan Al-Qur'an. Tapi dalam beberapa keadaan, ya, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Rasulullah SAW kadang pernah lupa baca ayat. Lagi sholat, mimpin sholat, berjamaah. Ya, dalam beberapa kejadian. Ya. Tapi kalau dalam menyampaikan Al-Quran, berdakwah, mengajarkan isi Al-Quran, itu beliau maksum. Tidak ada salah sama sekali. Ya, sehingga dikatakan, ya, Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan seluruh isi Al-Quran, seluruh isi ajaran Islam, dan beliau maksum dalam hal ini. Ya, gak ada salahnya. Tapi kalau untuk bacaan sebagai manusia biasa, kadang belum salah. Ya, sehingga Rasulullah SAW ketika salah, kadang ada para sahabat yang membenarkan bacaannya sebagai manusia biasa. Ya. Jadi kata Syekh Firman bin Nasir Sibiran Allah min maktabat hikmatuhu an yunsikahu limaslahatin balighah. Ya. Jadi karena tuntutan hikmah Allah, kadang Rasulullah SAW lupa. Ya. Dibikin lupa dalam membaca Al-Qur'an tapi untuk satu kemaslahatan yang besar. Jangankan baca Al-Qur'an, salat saja beliau pernah keliru, ya. Pernah salat zuhur atau asar 2 rakaat. Ya, habis itu keluar, beliau bersandar di dinding. Para sahabat mulai bingung, bertanya-tanya. Ya, wahai Rasulullah, ini salatnya dikosor. Atau Anda lupa? Tidak dikosor, saya juga tidak lupa. Maka beliau mengatakan, beliau dikatakan kepada beliau, bal anta bal nasita, bahkan Anda telah lupa, wahai Rasul. Maka beliau mengatakan, itu ucapannya Duliyadain. Apakah betul ucapannya Duliyadain? Ternyata benar. Maka beliau langsung menambahkan lagi 2 rakaat yang tertinggal, yang terlupa, dan beliau sujud sahwi setelahnya. Ini jadi syahid sebagai manusia biasa kadang lupa. Apa hikmahnya? Agar kita yang mencontoh beliau. Ya, kalau lupa gimana? Karena kita kadang sering lupa. Ya, kadang kita lupa. Maka Rasulullah SAW melakukan demikian ketika beliau lupa. Ya, hanya saja masyaAllah rahimani wa rahmatullah. Ya, ketika urusan menyampaikan ilmu, menyampaikan isi Al-Quran, maka beliau tidak ada yang lupa sama sekali. Semuanya beliau telah sampaikan. Tidak ada yang keliru. Ya, tidak ada yang keliru. Baik, kata beliau, kata mu'alif di sini, hadirahumullah, illa masyaAllahu mimmaqtadat hikmatuhu an yunsiyahu limaslahatin ya'lam. Jadi kadang Rasulullah SAW lupa seperti tadi, karena apa? Ada hikmah di balik itu yang Allah inginkan, ya, untuk kemaslahatan yang hanya Allah yang tahu. Inna bi subhan ya alamul jahra minal qaul wal amal. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala yang mengetahui yang nampak dari ucapan dan perbuatan, wa ma yakhfa minhuma, dan apa yang tersembunyi dari keduanya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Ayat berikutnya, wa nuyassiruka lil-yusra. Kemudian kami akan memudahkan engkau wahai Nabi. Ya. Untuk menjalani kemudahan-kemudahan. Ayat wa nuyassiruka lil-yusra fi jami'i umuri. Kami akan mudahkan dirimu dalam segala urusan wahai Nabi. Ya. Jadi ini diantara barakallahu fikum yang merupakan bukti kalau beliau adalah seorang rasul. Bukti kalau beliau seorang nabi. Setiap kali beliau menghadapi kesulitan-kesulitan, ternyata tidak ada menolongnya. Allah memudahkan urusan-urusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah seorang rasul yang dijaga, ditolong, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika tasyiru talaqqi a'ba'ir risalah. Ya, dari hal itu juga termasuk kemudahan ini ketika Rasulullah SAW mudah untuk menerima risalah, kerasulan, tugas-tugas sebagai seorang rasul. Rasulullah SAW itu orang yang enggak bisa baca atau tulis. Ya, tapi ternyata beliau bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, beliau bisa memahami isi Al-Qur'an. Dalam keadaan apa? Ini hal merupakan tanda yang sangat jelas kalau beliau adalah seorang rasul. Ya, seorang nabi. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, seorang nabi yang ummi. Tapi ternyata beliau mampu untuk menguasai Al-Qur'an, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah itu beliau menyampaikannya kepada umat manusia. Demikian juga kata mu'alif di sini, wa ja'ala dinaka yusra. Demikian juga Allah menjadikan agama ini, agamamu wahai Nabi, agama yang mudah. Lafi tidak ada kesulitan padanya. Ya, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Asal dalam Islam itu adalah agama yang mudah. Hukum asal dalam Islam itu adalah ajaran yang mudah. Inna dini yusra. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Falan yusadda dini la balala. Tidaklah dibikin sulit agama ini kecuali akan mengalahkan pelakunya. Jadi yang namanya agama Islam itu tidaklah berat, insyaallah. Ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan, memberatkan diri. Kenapa? Karena agama Islam itu sebenarnya mudah. Ya, gampang bagi siapa saja yang mau mempelajarinya dengan benar. Kenapa menjadi sulit? Karena dia tidak paham, tidak mempelajari ajaran Islam. Ya, sehingga menjadi sulit. Hukum asalnya agama Islam itu mudah. Bayangkan. Ya, sekarang kita sholat misalnya. Sholat yang hari-hari kita jalankan. Kalau enggak bisa berdiri, sambil duduk. Enggak bisa duduk, sambil berbaring. Ya. Dalam keadaan sholat ketika hujan, sholat di rumah. Sholat ketika sedang safar, boleh di jamak. Ya, puasa demikian juga. Puasa kalau lagi sakit, sudah silakan untuk berbuka. Ya, puasa lagi perjalanan, lelah, capek dan seterusnya, silakan untuk berbuka. Lagi puasa, kedarullah, ada kejadian tertentu. Ya, misalkan asal afiyah, kita harus ada kebakaran misalnya. Udah kita terpaksa ikut kerja memadamkan api dan seterusnya. Tiba-tiba kehausan, gimana? Silakan berbuka. Kehausan sampai mau pingsan misalnya. Sampai sakit, sudah berkunang-kunang ya, kepalanya. Berbuka. Nanti mengkodoh di hari yang lain. Ya. Dan yang lain sebagainya dari seluruh ajaran Islam, hadirin yang dirahmati Allah, semuanya itu mudah. Ya, agama Islam itu mudah. Yang penting mau belajar. Yang penting mau mengerti. Ya, terkait hukum-hukum syariat, maka itu adalah ajaran yang sangat mudah, tapi dalam keadaan nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla begitu tinggi. Ini yang bisa kita bahas insyaAllah di pertemuan pagi hari ini. Biarlah kita lanjut di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi ashabihi ajma'in.